Ngelami kanjeng Romo dawuh badhe kula lampahi. Tegese lalamisan nggonmu tresna marang pun kakang. Kula adreh tetukanipun kanjeng Romo. Apa kang tak cekel iki? Paduka ngunus turiga menapa badhe kangge mejahi kula. Ora. Rezeki bakal tak sumbangake marang si Adi. Ing atasipun kula temanten manutya dipun sumbang duwung menika menapa sampun sak mesthenipun. Keris ora bakal tak wenehake si Adi. Sawangen pun kakang bakal suduk jiwa lampus diri. Gunane apa aku urip tanpa sinanding ngrasa kesengseman? Gunane apa aku yen urip amung tansah ngenes amarga weruh kowe digandeng dening Lesmana? Sampun ngantos itu lho, kula binjing derek sinten. Melu Lesmana. Duh kakang mas ini namung paduka dewa pengayoman kula. Alung kula dumugi ning pecah menawi dipun daup Lesmana. Tenan. Saestu. Papa niki ana jroning bebaya. Mending ngantos nampi tetukanipun Rama Arjuna. Paduka sakit kula nderek paduka sedo nedya bebela pecah. Syukur yen ngono ayo padha lerem sawetara. Bumi gonjang ganjing langit klap-klap. Poner kintang alis risang maweh gandrung. Yang sengkuniang apa ngeles wana mantra kumara ditutup lawangi taman yang dodokono abuh tangan kulo boten kabuka sanging lebet yang mantur sosono biyel walel niki pripun tak jejaki lawange bono. Senggir nadyan kuwi saka gunung Wijilipun ning alusing bebuden ora beda kaya kang linairake ana jroning praja. Aduh yang apa niku Gatotkaca kok cengriku yang ayo sedulur ya ben mungkin anak dulur kenyar-kenyar ngono kok. Ning boten cocok goyang. Muka si Gatotkaca boten ngertos sayen perkiwa jeng kula wengku bojon mepet kaya ngoten niku napa kuat meripat kula yang. Meripat kuat ning ati boten kuat. Salehno, salehno, hah. Kula kuat drewile wae ditakoni wae biyen kurang ajar ditantang wae biyen. Kalau bari basan satu buk patuk senyari bumi, latihan satu buk jemaring patuk senyari jemaring bumi. Wis mesinnya kudu ditotoi pekating congo pecahing dodawu taing getih pecating nyawa. Hanya beti tak manis kau ini. Takkan anak disi, engkau terus tantang. Tut! Hatut! Ulo kakang mas. Wis suwe kowe. Sampun ya penak no ya tut. Lelah kau nak kita? Lah kok malah kon ngepenak iki kepiye? Ayo ditakoni kowe rene ngopo? Ya ngono. Dus. Lho, kowe rene ngopo? Badhe ngalang-alangi sampean. Wih, sampean ora. Ate ngalang-alangi kula niku, Yang. Lah kowe wani ora? Wah, namung gatut ten kula adre, Yang. Hoi, wedi bali wae ora sedap karo pergi wae. Cadangin untuk tangga ku wae. Ning enten ana marine wong lagi lara banget. Eh kowe iki malah ra genah mung dijagake ponakane kok malah ngono nggir gadut kaca. Lho Yang, kowe ngapa rene? Sanes pikajeng kula wit saking pikajengipun kadang kula perkiwa. Ngono nggir perkiwa. Nggih Yang. Lah dadi kowe bakal dadi manten kok malah ngundang gadut kaca iki tok kon ngapa? Kulo mboten kepengin dawuh karo Kakang Mas Usmono. Nang taun iki mengko kulo namung Kakang Mas Gatotkaca. Lha apa kowe ora ngerti dawuh ing Rama si kula Janaka? Yen to dawuhmu kalawan Gatotkaca iki diwurungake dina iki bakal didhawuh dening Usmono. Perkara wis dados manten niku mboten gumantung sak jawinipun ing nglampahi sesa-sesa kajeng kula piyambak. Senajan awet sing kepanipun kanjeng Rama kula kedadawuh karo Kakang Usmono menika kula mboten purun sinten ing menang meksa dhateng kula. Wah, drewile ucape ora. Ya bener ana kae. Kekarane wong akram itu tupondo tuturupa hamung ati pawitane tenanjane. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang. Yen mogel-mogel ya nangel-angel kelangkung tan kena dinuku bondo niku tenanjane. Lah yen ing kuwi jenenge gegabah, gegabah ingkang pundi? Kowe murungake Resmono padha karo wani nandingi kridaning Kurawa kang ora sithik cacahe. Sampun kula temo. Sampun malih namung setunggal Kurawa 1000 bareng moro mboten badhe adri. Kowe bagus tandangan bocah iki. Ayo ndi dadamu? Nya dadaku metu njaba tangkep dodho kantaran bau dengolena prateng lales. Ayo tak kembali kridaning Kurawa. Arjuna nggir kula paman wonten pengendika ing ngadhawu. Nggon kepengin nggih mantu resmana mau lair tusing batin apa mung sabab gedene rasa tata kramamu marang Prabu Duryudana. Lahir terusing batos paman kini apa nak amul semono kok tak loro pake sawit tak wenehi wanci kanggo tepungan kalawan pergiwa ning jroning taman gadut kota wis ana kono malah sumbar-sumbar aja meneh kura ayo Janaka kon mrene ngono iki kepiye. Semalaning leketeking jagat gelag-gelaing bumi panuk semaning jajalanet. Orang ono wong kang derbe kasekten ngejoba mung Gatut Kaca Jakurawa sing tok sumbar ya Janaka tanding ono. Swinten keng lewatan kula diagung pangaksama paduka paman Arjuna. Ora ana jamak lumrahe wong nandang luput tanpa nampa pidana semangga bareng paduka paman Sengkuni apa ngger lan sadaya para kadang kula krawe apa Gatotkaca tumunten dipun bondo kabekta madyaning alun-alun dipun ranjap dinten mangke ayo kanca ranjap Hos tas. Gong, napasmu cekak saiki, saya lemu kok. Kowe bagus sing matur nang kersane Sinuwun. Pedhok Sinuwun Durwati ana dalan, kowe apa aku sing matur? Yes, kowe aja matur aku, tak yang ngarep. Ayo mundur. Matur ngene lah ngelmen duh Sinuwun pepundhening Tri Bawana. Apa Bagong? Cak. Mau lho Tri Bawana mau. Cak. Yake ngundurke wong iki mesti kudu tanggung jawab keseluruhan. Orang ngundur ke uang matan ngundur ke raiso benak ke cengkok ngundur ke. Ayo cak. Lali kang. Kamu nonyol kayak gabus sih entai lali ya. Aku ya teori ini terpilih nak orang ngomah ini ngeri seneng yang ngarep meki langkah baik teori gue. Lagi taliannya gurduwe turah ini ngeneh. Ayo ngko nak es rampung bucak ini lelik. Nah, saya ini kelingan. Lah, syukur kong, syukur. Duh, pepundening Tri Bawana. Bagus. Sinuwun, mbak menawi lumayan bumi kuruping langit. Bener. Mbak wonten ingkang sangat wicaksaning budi. Cocok. Jawi namung paduka ingkang Sinuwun. Awit saking menika mula. Bareng ingkang Sinuwun tuwunten apa? Matur ibu ningo, bener terus, ringkes, cepet, cetok. Pilih, dinten mangke, kawan tanganipun yang madu kodok. Terus, Dak. Terus. Lali ya aku. Daki-daki yang ngerti meh tiba podo kok lali ya. Gur karek. Ada-ada seo nangun. Nangun kok lali ya aku. Oh, kliwon, kliwon. Kayak ngono anggere nyang taruh kok bawa. Tak bawa pasrahno aku. Nih tak matur. Wah, gratet tak bendo kok mburi kowe. Ngono aku ki ora kukan komentar kok, Gong. Dadi wong urip ki 1000 kata kalah dengan satu perbuatan. Aku ngono kok. Sinuwun. Lho iki nantang apa piye? Piye, Gong? Matu kono. Matu kono. Disemak ora cetho leh menyemak malah nyilakani wong ngono. Jenengku ya nek ra iso ki semakane aja kondo-kondo nyemak aku. Tung putra. Sopo? Satria yang paling gondani Raden Kudut Kaca. Kadut. Ini ku manjing taman. Ngewat Nurayu Sugriwa. Wih ketek jengelmu. Sing sareh. Tengiku konangan. Sopo muk sing sareh to. Ini ku aku. Melepet taman pinanggih kala nendang pergiwa. Ayo ben kok. Lu kok nyoben pelipun to. Bunga-bunga bebaya ini ku upamanya apa? Resmono sakurawane mereka kabeh perang tanding ya kalah sing kalah Kurawa pati sing kulit lo tanda cek lo ide-ide wale girap-girap mbak wong kok keren ya ilok-ilok keren kok keren kalau mundur sing rawun ndelok Janaka ndelok Gatotkaca sak niki digondo bondo kok gondo di bondo di betot yang alun-alun injek-injek aja yang diranjap ya men loh pripun tadi gu tegolarani mongsa tegopatine ya men yang aku ya tegolarani ya tegopatine margo kabeh mau ditindak aja dening si Gatotkaca Gatotkaca nani wanita minta mengkonorak mesti ono sing dindel ke kaprawirane mumpuni kadikdayane tanpa timbang karosane jagat diomong Gatotkaca. Nah ini ku jeng-jeng mati. Kok kowe ngertian mati apa kowe iki dewa? Hm? Sing menang ngawuri paturpe menungso iki pepadane manungso apa ya kudu sak jabane manungso. Lah nggih to, rak bener to, Gong. Apane? Aku mau jane sare beja ngono. Ning kaya diplester nganggo lemper iki lambeku. Aku crito nang ndi-ndi anggere dake ana nyet bungkam. Terima mbaleke mandel. Ning dune. Cakrokmu. Anane Gatotkaca ndek tindak kaya ngono ki sak temene aku sing akol. Yo lah mulo. Mulo aning sing akon ngono. Mbok kula mangke nyolong. Kusik to. Gatotkaca mau rak digabah to dening si Arjuna. Dening Pandhita Truna, dening Kurawa kabeh. Aku sing ndombani. Gatotkaca minta kang mengkono mau sak temene aku sing akon larane bakal tak tambani matine bakal tak uripake kula nggih ngoten kula sakit kula tamba dhewe yen kula pecah terus tak kubur yen kula melarat nyolong ucap gede iki dudu perkaramu iki perkarane para agung. Rene Gatotkaca kuwi duwe bapak, duwe wong tuwa, wong tuane wis tak tekakne. Kowe ewo apa? Perkudara? Turu. Turu? andamu arep duwe gawe. Kok turu? Kesel, ngantuk. Kapan kelakone Daup Gatotkaca lan Pergiwa? Diwurungake. Sing murungake wewengkon temanten estri ya kuwi Janaka. Kok kelakon dibujuk dening Pandhita Druna. Kok gelem? Mbuh ora ngerti sebabing gelem. Yen ngono dina iki Gatotkaca minggat pancen tak tundung bocah kurang prihatin. Arep dadi manten orang urang-urangi namung malah mukti wibawa sing ditengenake aku isin dua anak sebel dua anak sial. Oh ngono. Kowe ngerti Gatotkaca saiki ana ngendi? Bar pisan ora ngerti dunungé Gatotkaca. Yen tilik loro menti sangga gedhe tekaning pati manungsa kudu mati. Wilangel iki. Lho Kong, pengawak waja ya Ndara Werkudara wae. Nah aku malah ora, aku pengawak timbel kok. Slamet sithik malah ndleler kae kok aku. Nak Petro iki pengawak dilember. Apa kuwi? Udele ngebamber. Dina iki Gatotkaca manjing Duratmaka. Dadi maling, maling apa? Dudu Mas Pitis Raja Brana. Mujudi apa? Wanita. Anake sapa? Anake Janaka. Jenenge Pergiwa ya ben. Kok ya ben to? Wis dikarepake wong tuwa ra wenang malangi, amung mujekake murih becike. Tenan, tenan. Ning kene ngalangan anakmu. Apa? Dina iki dadi bantan amarga kecekel, urung bisa maling kok maling dadi bantan wis sak mesthine. Semono wentalane Janaka marang Gatotkaca, nggone miloro nganti sak njabaning wates kamanungsan. Ora dadi ngopo mapan wong maling kecekel ya kudu dipiloro kaya si Gatotkaca kuwi. Ora eling prasyaning Pandhawa, upamane apa hantiga sak petarangan. Parmu piye pecah siji kabeh mbelani. Mukti siji kabeh uga melu ngrasakake. Wira Pandhawa Gatotkaca iki dudu Pandhawa mung anak ing Pandhawa. Ning uga melu ngrasakake. Pahit getire, mbuh ora idep. Malah aku krungu kabar, kabar apa? Sesuk Gatotkaca dilanjap ya ben. Ilang-ilangan dok siji dadi anak, wi anak dadi maling gunane apa? Pripun sini won, kok gagal niku sajake. Jane rembuge ya wis dadi lho niku. Nun sewu Teng putra aku anggere terus terus ngono wis wedi tenan iki aku ora liyane ganjar kegeman serane ngeneh niku njeng-njeng ajeng diranjap diranjap yo ben saestu lan sampean mboten srek ora nggih mumpun sing di anake ora apa-apa kek aku arep melu ngopo nyandi Kong aduh aja Kong rene iki ngopo. Ayo mati-mati darah apa ya? Kok darah apa yang kerot ngono? Karena itu anggap plastik. Mau mangan sajen. Wah anakmu ngono kok. Oh bucah gede. Orang watake kuping. Sumbare Janaka. Lumrah. Wong menang mesti sumbar. Neng kudu nganggo Donegoro. Ngendi camak lumrah sumbar nganggo Donegoro. Tata krama ditengenake. Wong kang menang mesti tinggal tata krama. Gagal sih nuwun. Kusik, cecaturan tak kampleng gue. Kini gue sanggit nganti wong lu tadi. Sumbare matio-tio rumongso dheweke dadi lanang ing jagat. Janaka dudu wadon mapan iku wong lanang. Ning aja lelanangi. Wong lanang nglanangi lagi sak trepe ora eneng wong wedok nglanangi. Gagal sih nuwun. Meneng wae. Wes kene iki jagake melu. Kok gagal iki piye? Teng cepaplang do golek tiket. Piye Doro? Piye ngopo? Sumbare Janaka wo memper Gatotkaca. Hayong kowe iki satriya tugelan. Sing siji satriya sing separo buta ya nadyan Kakang Mbok Arimbi iki, putri ning biyen iki buta. Memperen bebudenmu kaya buta. Kok ya delap temen kakang kuwi ngatasi buta kok dirabi biyen. Lah bareng anak-anak jadi wong sing mendu, wong sing gemblung. Ayo kanca kota demung kowe. Bapakmu kon rene regane ngatuke. Wah. Wes kae rugine wong pira kae? Ngopo to? Wo yen kula ngoten tenan kok lega lilo lahir batin. Gek sepiro regane sambal sambal goreng niku? Ning kok ya ora ngerti kebutuhan ning liyan, kengrayi ndar aku doron niku mang linton niku kula niku rugi. Perkara apa? Mbok aja sembrono. Enak-enak mangan lho. Sing kula seneng niku sambal goreng koyor diolahke bojo kula. Kok ndar aku doron nesu niku omah kula ditebak mawon. Terus sikile niku katrop teng sambal goreng. Kula tutut ya, kok lek mlayu ya nganggo kesel ndar aku doron niku. Iwakene enten sithik sing mandek teng tungkak kula petot ngut aduh mati iki belak truk watak kula ngene kat niku lho belak-belak ya lho wong belake si kae kok piye jenenge wong delap kaya ngono iki lho ora hitung-hitunge belak lho koyor kok dipodo wae iki piye lho ayo kaya ngopo dinyatake Toto wonten dawuh paman moro kaget tumengo ngakoso sambato wong atwa mulanang tumung kula pertiwi sambato ibum dina iki tekaning patimu sarana putu ing kulanggeni waspaos sang Werkudara diangka sang Arjuna pangapekti kula kiai ya ora miris berarti pateni pamanmu mboten karo perkiwa piye lahir terus sing batos pondongan wong tuan tak labrake Tiwasan si Arjuna. Arjuna. Swana ingkang ngroko Yayi Prabu Punta Dewa Pasrawati urip. Ya sebab mengkono bakal luluh kanepsa ning Werkudara. Yayi Arjuna aja kaya butah nadyan kepriye wae pun kakang wis bisa ndungkap kabeh lelakon kang nedeng sinandang murga gesyadi ana wurining pun kakang dedukane Werkudara mengku pun kakang kang nedya anameng ih mutlang ngestakaken dawuh Thank you. Werkudara. Werkudara. Aja Arjuna sing tok pateni. Telungane pun kakang kang tinemu tuwa wis tuwuk ngrasakake kamukten. Murgake untapno sarana dayaning kuku pancaraka sawangane antariksa. Megane wis belah. Katon ngawe-awe Kanjeng Rama Prabu Pandhu nimbalipun kakang tumuli aku sengkak nadaya-daya bisa munggah ing luka baka swan ngersane Kanjeng Rama Prabu Pandhu peda opaku nunggani padha-padha sedulur kang tansah padha regegan. Dalu opangapura marang kadangmu tuwa Dimas Harya Werkudara. Kakang Mas pinten genging kelepatan kula diagung pangaksama paduka jer kula sampun andhotheng reh kalepatan ya. Gedhe pangapuraku nanging dalu besok meneh aja dibaleni prakara iki. Lahir terus sing batos mugi sineksen jagat saisinipun. Anak kula pergiwa tetep dados jodhonipun anak kula pun Gatotkaca aku sing ora entuk. Mbok yo jangrangel to Werkudara, wong adimu ya wis ndodo keluputan ki mbok yo wis. Keluputan sing gedhe kuwi digawe cilik, sing cilik dilangi nganti wis ora ana keluputan kang ana mung rasa tetunggalan. Lahir batin yo kabeh mau kudu nganggo cara aku saguh nampani pergiwa daub karo anak Gatotkaca ning aku njaluk pitukon. Lho kok sik to ra yo ra cara ngono lumane sing nukoni ki rak temanten lanang yo Gatotkaca beda lan menungso liya-liyane pitukone apa pusakane mbae Gatotkaca Ratu Pringgondani Prabu Trembuka biyen mujude keris jenenge Kalaradha kang saiki dinggo Arjuna kudu dibalekake marang Gatotkaca kang mangkono nempuh basan kebo mulih marang kandange piye piye Arjuna nggih mboten kawratan jar menika sanes pepenang kula iki nggih Gatotkaca tampan ana minangka tetunduke anak Gusti Pregiwa nggih paman Ngista kendau. Dina iki prayoga tumuli didhawuhake wae Werkudara. Ya, aku amung manut. Nyai Prabu, wonten pundi kowe ngadhawuh? Aparenga paring pangestu dhateng manten kalih supados ing mangke dhawuh tumunten kasembadan nir ing sangsaya. Ih, ngista kendau. Ucap petrito nalika semana tau pesang Gatotkaca miwah endang pergiwa minangka tandha bilih Narendra Muda kang pengawak raja Manggala. Thank you. Utap Putrita nalika semana tindak nyori Sang Bimanyu. Ing sadalan dalan anggung sinuba suba protasi. Bunapata mira ingsun prihatin mas prihatin mas mokong tambuh sapa weruh lah punika warnanipun satreng Plongkowati kasih Raden Angkawijaya Raden Abimanyu ya Sang Jaya Murtita Widyat Moko ya Sang Parto Tanoyo Satrio Bagus tanpa tatat tanpa bida ingkang Rama Raden Arjuna nang ana bedane sawetara dinya kedunungan watak ketatan propitolan ingkang wonarendra mandura Prabu Baladewa. Dene mandhap saking pertapan Saparga Karana dinuta dening ing Wanata Prabu Puntadewa. Nyerwedekake pelambang kang tinampi duning liyep layap pingaluyup. Lamun ta saka guru ing pringgo ndani ingkang kalih. Samyarep bah kasulayah tanpa sabab lan tanpa karana. Tindak nyori sang Bimanyu kadir akhir patpono kawan tatur kialurah semarnolo gareng petruk miwah Bagong. Kandek lampai ono matyaning wono karana tumingale deneden druning wono tan probito tinoto ing dan memanungso. Mapan ana tepining talaga kang wining indah ing tirta. Alirap-lirap warna biru moyo-moyo pinggiring talaga antet. Tinanduran wit-witan kekembangan-kekembangan kang gandane sumarbuk arum. Telenging telaga keh mino-mino kang mapan ing kono. Tarate pangkang samya kumambang saengga tan kena ginon peng lahir batin lamun cinandra. Ebaing mino miwah ketraping toyo kasoroting Bagaskara nganti kaya Kartika silih pernah. Dadya jendem ayem jroning cas arisang Abimanyu langkung-langkung. Kasriring samira lumandha nempuh kanang sarira asati ing riwe dadi sirna lungkraing sarira. Angawir patpono kawan catur giya lenggah jenak turta kapenak. Bo Semar kini nyaket tawa nggih Ndara. Kawuryan Kutiwa memanisi menggap trinateng gelusini woko sangyo protase hai. Klarneng tokro wolo winulat ngalangut prandine pakso ke pekan saking kaing taranggono kang asu miwi saking kaing taranggono Bimanyu bubar suan munggah marang Sabto Argo iki mau oleh mudun kok sajak emat lakune ngembat wirama lembyane merak kesimpir pasemone padhang kletam-kletem kok sajak karenan karo ce-ocean manuk kang dumadi kiwa tengening pertapan kene ya mo pancen ngono dole ring anyut-anyut. Apa neng manuk ngoceh kok duet ya ora coba. Kok sajak tinoto dening janma ngono. Sing siji kur, sing siji nyindeni manuke. Sing nyindeni iki manuke manuk wedok. Oleh nangguh cengkoke prigel nggon-nggonane cocok. Kaya ngene iki mangsaku kaya kepengin urip 200 taun neh aku mah. Tenan. Wah, jebulane leloro ki tambane warna-warna ya, Mo. Nggih, matur nuwun Mbah Buyut. Dene simbah kencang alus sawon pitutur dateng kula. Kose aja kok ngono. Tambah kuwi tumraping aku warna telu. Ngerti? Tambah marake lega, ya. Tambah marake tumaneming rasa. Lan tombo nostalgia. Aku kaya iki, Kang. Tancepku kaya iki. Lali aku mau. Carane dong mulih cahku ngorok ana kono. Nostalgia iki apa? Kae lho, kenangan endah kae tembunge saiki apa? Oh, nostalgia. Ah. Marani nostalgia nah kok ora iso iki kepiye. Ki mau aku dibalen ana ya seneng kok mau. Isih nganyut-anyut ki. Tawang subo kastawa, laras pilok padhet enem. Kironge runtut, bawane teluk kok sajak piyayi putri, wong lanang kok kenes. Mune mat nang sun. Prieten was. Pokong ora beca kok kok dilekne ki piye. Mung utiwane ndara kok durung ngerso ngendika ya. Karena awake dhewe mara dadah. Nggone swan ngersane sangat dipenemban mesine nampa pangsit. Apa kuwi? Gunman bisik-bisik sing tumempel kuping ae. Wah. ngarani mursid kok ora iso. Sing bener ak kaset ta wis-wis menengo ora digos aja guneman. Mbok coba nyuwun pirsa dawuh mau priye yen pancen kena diwratakake ya diwratakake. Iya. Yeah. Dulu wong ndaramu ki wong meneng ki malah angel tangguhe. Wong meneng kuwi malah angel tangguhe meneng amarga susah apa meneng amarga nesu apa meneng wis dasari. Ora perlu takon yen pancen panjenengane wis kepareng-paring dawuh ora kurang dalan. Mo. Aku kowe iki batur lho, Mo. Batur iki pengurus saupamane lho. Lho. Mengunang ngurus sama barang kang wajib diurus. Ya yang menengi amar gawes dadi watak yang dukane aku kowe tak bisa ngerti keluputane to. Marga lelungan bola bali iki ngerjene ngejak Bagong liyane mung gawe tuno ra ning meneh. Pamane saiki Jagong ngene wong digawe. Kok jeneng wong kilangan piring loro kok mesti sing ketemu Bagong ora. Dikledah mesti digawa Bagong ya ngono ku sak pepadane. Lah kuwi ra jenenge wong digawe wong kepaten kok ya sida di gawe kacor. Apan ih. Mungu tawur butan suguhan karo anakmu dhewe sanga serune lemu bengok-bengok sing mati nganting lilir ngono dadi ada malah beneran wong mati urip neh iki. Nah iya ning yo ngilani ngono kok. Loro monggo. Enggal kula aturi paring wadah uwuh, Loro. Areng ngepati obong ya saiki. Lakonnya Semar Pati Obong. Mungkin nah Semar bangun kayangan rum lakon ngar Semar Pati Obong. Iki kepiye kok kleru terus, Doro. Keparingo penjenengan Doro ngadiman Doro. Kita guneman kita mbuhi kawi apa? Ngendika kok ngadiman Doro. Niki wau no panten popok beruk kali. Mboten ninga, Ndoro. Malah pertanyaan, Ndoro. Lagu pertanyaan. Kono dogone mana? Kok gambleh wae. Ndoro iki dituju pranane wae. Coba dandang kula sitasih sing nganyut-nyut kae. Kaya ngopo tengkoke? Monggo, ayo bojomu kon muni. Lah iya ngono. Aku bojoku iki mesti tak tondelke luwih dhisik kok. Wong liya ora ndek jeneng apa-apa ngene bojoku ndek jeneng. Tenan kok. Awang wer urip dhewe kok. Yo Sidasih Piai Putri Genting kok terus Genti Kangkung. Kakung kok kangkung ora. Nanonino. Yo. Nene nene nene Kakung ya gelem putri ya gelem timbangane kesuwen. Nilihi buku nganti wis ora nglakon nang kecandak ora. Sing tengah kuwi ya kena. Nimas situasi kae lho. Monggo salah setunggal kuwi rak jane ngletek banget wong pendak dina ya diucapke. Ana tarub ya muni, ana tanggapan ya muni, ana kolah ya muni. Direkam ya muni ayo pamintaku ambak aku ora weruh lek nyemoro karo jenggeng iki iki tenan suara kaya ngene piye ta coba sing sarina sawa ngene aku ora dingoni anggere krungu suara kaya ngene tren Kang wis rumangsa warek ning ya kuwi dijoli dhuwit nggo jajan ora urung kok padha wae ta Tetangki ting ati. Lah wong kaya ngene lho kok 7 menit dindek ora. Tak ngomong gegabah nyang aku kuwi. Menang aku dadi proyemo dipetak jabut nyawane kok. Jabut nyawane sepoto gak jabut untune ya tulung-tulung ngono kok. Yen cedhak tansah mulat sidhase tapi wajib sido asep beraya terus keng no nano nano nano nineng setia satu.